Malam ini Anda tak perlu baca buku horoskop tentang bintang Anda. Tanyakan saja pada Heidi Diana dalam keceriaan lagunya, Bintangku, Bintangmu, ciptaan Nosita.